Kenapa gue dukung Ahok? Gak ada uangnya, repot-repot rekaman, gak ada upahnya. Inisiatif, bukan titipan Basuki. Mau dikasih duit pun gue gak sudi. Ini soal Jakarta, ibu kota tercinta. Pelan-pelan diperbaiki agar indah. Bukan cuma komplain, banyak-banyak tingkah. Gak buat apa-apa, cuma minta-minta. KTP gue udah buat Ahok. Bersih, kerja keras, dan nanti sogok. Berani benahi sistem yang bobrok. Yang gak beres pasti diobok-obok. Hey, kenyataan itu apa adanya? Daripada santun tapi ada apanya, kerjanya terasa ada hasilnya. Kalau Ahok mimpi terus gimana nantinya? Yah, semacam tendangan tanpa bayangan. Jurus pemimpinnya tak pernah dibayangkan. Bukan lari tanpa arah, memukul sembarangan. Tapi punya passion, integritas, pengalaman. Hidup untuk mengabdi, mati keuntungan. Bukan jabatan atau harta yang dikumpulkan, tapi dampak keberadaan bagi sesama. Mengubah Jakarta, prioritas pertama. Oke, ditambah dia maju tanpa partai. Tanpa hutang politik, tak terikat rantai. Hanya berjuang atas dukungan rakyat. Derajat kami semua ikut terangkat. Bukan elit politik yang mengatasi, tapi kami semua yang mengawasi. Jadi jelas pilihan gue pasti. Fotokopi KTP udah gue kasih. Sekarang jadi giliran kalian. Mau tetap Ahok atau digantikan? Perlu perjuangan untuk mengubah. Banyak rintangan, ha, tentu tak mudah. Jika setuju teman Ahok satu suara, mendukung Ahok tetap jadi juara. Tapi kemenangan milik kita bersama. Jadikan Jakarta kota yang ternama. Seantero Nusantara dan dunia luas. Inspirasi karakter yang jujur dan lugas. Tak selalu pemimpin gitu lagi lagu-lagu. Sama kekuasaan dibagi-bagi. Jakarta Indonesia jadi inspirasi. Kita ambil bagian dengan beraksi.